Snoopy Nasia. Hancur cintaku. Kusangka dirimu berdusta, berduakan cintaku selama ini. Sangat diriku jauh darimu, kan bermain cinta di belakang. Sama aku, cukup aku yang kami satukan.